إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، حديث الحادي والتسعون بعد المئتين، حديث yang ke-291 di dalam bab al-wasaya, bab masalah wasiat, yaitu hadis yang panjang dengan kisah tentang Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Dia menyatakan, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya'uduni 'ama hajjatil wada'i min waj'in istadda bi. Kata Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, datang kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 'ama hajjatil wada', di tahun pada saat itu haji wada, yakni pada tahun haji terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min waj'in istadda bi, pada saat aku sakit yang istadda bi, yang sakit itu lumayan keras, ini sakit keras, bahkan Sa'ad mengira kalau beliau akan wafat, akan meninggal. Dan kejadiannya pada haji wada di Mekah. Faqultu, maka aku katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qad balagha bi min al-waj'i ma tara. Wahai Rasulullah, aku telah mencapai sakit yang seperti ini sebagaimana kau lihat. Wa ana dzu malin, sedangkan aku adalah orang yang memiliki harta. Wa la yarithuni illa ibnatun li, sedangkan aku tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak perempuan. Afa atasaddaqu bi thulutsi mali, apakah boleh aku mensedekahkan 2/3 hartaku? Berarti di sini Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu merasa beliau akan wafat, sedangkan beliau adalah seorang yang kaya, punya harta, dalam keadaan tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak perempuan. Maka dia mengira kalau anak perempuan akan diurus oleh suaminya nanti, maka hartanya akan disedekahkan. Yang dia berwasiat 2/3 untuk fisabilillah. Ternyata Rasulullah SAW menyatakan, la, jangan. Maka berkata lagi Sa'ad, fasyatru ya Rasulullah, kalau begitu setengah wahai Rasulullah. Kalau 2/3 tidak boleh, kalau begitu setengah. Juga Rasulullah mengatakan, la, jangan. Qultu fatsulus, maka aku katakan, kata Sa'ad, kalau begitu sepertiga wahai Rasulullah. Qala atsulus, watsulusu katsir. Iya, sepertiga. Berarti dibolehkan sepertiga. Watsulusu katsir, dan sepertiga pun sudah banyak. Sehingga ketika para sahabat yang lain mendengarkan ucapan Rasulullah atsulus katsir, seperti Ibn Abbas dan lain-lainnya menyatakan, sungguh aku menganjurkan kalian agar mewasiatkan kurang dari sepertiga. karena sepertiga kata Rasulullah kathir, sepertiga pun sudah banyak. Qala, dikatakan selanjutnya oleh Rasulullah SAW, sepertiga itu banyak, innaka antadhar warathataka aghniya'a khairun min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Sesungguhnya engkau kalau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan cukup, lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, dalam keadaan alah, papa, yatakaffafuna an-nas, dan akhirnya meminta-minta pada manusia. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta biha. Dan engkau tidaklah menginfakkan, membelanjakan hartamu untuk keluargamu dengan mengharapkan wajah Allah kecuali ujirta biha, kecuali engkau diberi pahala. Rasulullah SAW membesarkan hati Sa'ad bahwasanya engkau memberikan nafkah kepada keluarga, istri dan anak-anak, itu pun ada pahalanya, itu pun sedekah. Ini tidak mesti harus keluar dan mensedekahkan 2/3 hartanya kepada selain anaknya, tidak mesti. Kepada anakmu pun sudah merupakan sedekah. Bahkan di sini disebutkan hatta luqmah antaj'al fi fi imra'atik, hingga kalaupun sesuatu yang engkau letakkan di mulut istrimu, yakni memberi makan istrimu, itu sudah dicatat sebagai sedekah. Apa syaratnya? Tabtaghi biha wajhallah. Maka kata Rasulullah SAW, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta biha. Sesungguhnya engkau tidaklah bersedekah atau mengeluarkan, membelanjakan hartamu karena Allah dan mengharapkan wajah Allah, maka akan diberi pahala walaupun sesuatu yang engkau letakkan di mulut istrimu, walaupun kalau istilah bahasa Indonesia sesuap nasi yang kau berikan pada istrimu, itu pun ada pahalanya. Qala faqultu, maka berkata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ukhallaf ba'da ashabi, wahai Rasulullah, apakah aku ditinggal setelah sahabat-sahabatku? Ini adalah sikap yang mulia dari para sahabat yang ingin selalu menjaga hijrahnya. Mereka telah hijrah dari Mekah ke Madinah, dan mereka sudah bertekad untuk meninggalkan Mekah karena Allah Subhanahu wa taala, sebagai hijrah karena Allah dan mengikuti sunnah Rasulnya SAW. Tapi tiba-tiba jatuh sakitnya Sa'ad bin Waqqas ada di Mekah, dan dia mengira bahwa dia akan wafat. Maka tentunya sunnahnya seorang akan mati dan dikubur di tempat matinya. Tidak disunahkan untuk dipindahkan dari satu kota ke kota lain. Berarti perkiraan Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu bahwa beliau akan dikubur di Mekah. Ini yang menyedihkan. Yang dia menyesali dan mengatakan, ya Rasulullah, ukhallaf ba'da ashabi, apakah aku ditinggal setelah sahabat-sahabatku? Ini tinggal kembali di Mekah setelah sahabat-sahabatku. Kemudian Rasulullah SAW memberikan jawaban yang membesarkan hati. Innaka lan tukhallaf fata'mal amalan tabtaghi bihi wajhallahi illa zdadta bihi darajatan wa rif'atan. Sesungguhnya engkau kalaupun ditinggal, tadi kalimat tukhallaf atau ukhallaf maknanya ditinggal di Mekah oleh para sahabat-sahabatnya. Sedangkan Rasulullah mengatakan innaka lan tukhallaf, artinya ditunda kematiannya. Sesungguhnya engkau kalaupun ditunda kematianmu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian engkau beramal dengan amalan yang mengharapkan wajah Allah, kecuali engkau akan mendapatkan rifatan, mendapatkan kemuliaan, darajatan, kedudukan yang tinggi. Ini kalimatnya berarti lan tukhallaf illa izdadta. Tidaklah engkau ditinggal, dibiarkan, kecuali engkau akan bertambah amalannya nanti. Tetapi tentunya karena orang yang dipanjangkan umurnya ada dua macam. Ada seorang yang terjelek adalah orang yang panjang umurnya, jelek amalannya. Sedangkan orang yang paling baik adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Sehingga panjang umur ini bisa jadi baik, bisa jadi jelek. Apa syaratnya? Kalau amalannya saleh, maka jadi baik. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalaupun engkau dipanjangkan umurnya, dibiarkan oleh Allah tidak dimatikan, dan engkau beramal dengan amalan tabtaghi biha wajh Allah, dengan amalan-amalan yang engkau mengharapkan wajah Allah, maka niscaya akan menjadi baik untukmu, akan menjadi darajah, tingkatan yang mulia, naik derajatnya, dan akan mendapatkan rifah, kemuliaan. Demikian kata Rasulullah SAW. Kemudian, wala'allaka, ini bisyarah. Bisyarah ini kabar gembira dari Rasulullah SAW. Isyarat kalau beliau akan sehat, akan sembuh dari penyakitnya. Maka Rasulullah mengatakan, la'allaka, bisa jadi, antukhallaf hatta yantafi'a bika aqwamun. Bisa jadi engkau akan ditunda oleh Allah kematianmu, sehingga Allah SWT akan memberikan manfaat dengan keberadaanmu, dengan kehidupanmu, akan memberikan manfaat kepada aqwamun, kepada beberapa kaum. Wa yudarru bika akharun, dan Allah akan memberikan madarat kepada kaum yang lain. Ya, ini bisa jadi engkau akan dipanjangkan umurnya, dan nanti ada beberapa kaum yang mendapatkan manfaat darimu, dan ada beberapa kaum yang mendapatkan madarat darimu. Yang mendapatkan manfaat tentunya muslimin dengan panjangnya umur Sa'ad bin Abi Waqqas, dan yang mendapatkan madarat adalah musyrikin, kafirin, musuh-musuh Allah dan Rasulnya mendapatkan madarat, karena beliau adalah mujahid fisabilillah, hidupnya dipenuhi dengan jihad fisabilillah, sehingga dengan sehatnya kembali Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau berperang kembali dan menjadi qaid, bahkan bukan hanya perang, menjadi pemimpin perang ketika melawan Persia. Setelah ini, setelah kejadian sakit ini. Ini bisyarah dari Rasulullah SAW, dan sekaligus ini adalah tanda-tanda kenabian beliau. Karena tidak mungkin manusia biasa tahu yang gaib, kecuali orang yang diberitahu oleh Allah. Dan orang yang diberitahu oleh Allah tentang hal-hal yang gaib, bukan seluruhnya, tapi sebagian berita-berita gaib, kecuali orang yang mendapatkan wahyu, maka ini adalah dalalatun nubuwah. Ini adalah dalil kenabian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau berkata kepada Sa'ad, la'allaka an tukhallaf, engkau bisa jadi akan ditunda oleh Allah. Dan kemudian ada kaum-kaum yang mendapatkan manfaat dengan sebabmu, dan ada kaum-kaum yang mendapatkan madarat dengan sebabmu pula. Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, amdi li ashabi hijratahum, langsungkanlah, ini teruskanlah untuk sahabat-sahabatku hijrahnya mereka. Wala taruddahum ala aqabihim, dan jangan kembalikan mereka, jangan palingkan mereka. Lakinnal ba'is Sa'ad ibn Khawlah, tetapi yang disesalkan adalah Sa'ad ibn Khawlah. Yarfi lahu Rasulullah SAW an mata bi Makkah. Rasulullah SAW yakni mengucapkan kesedihannya karena Sa'ad ibn Khawlah wafat di Mekah. Berarti dia dalam keadaan kembali ke Mekah dan mati di Mekah. Walaupun tentunya itu bukan kehendak dari sahabat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghitungnya atau akan menghukuminya berbeda dengan orang-orang yang sengaja-sengaja membatalkan hijrahnya. Tetapi ini bukti bahwa para sahabat semangat untuk menjaga hijrahnya sampai mereka betul-betul berharap jangan sampai mati di Mekah kembali. Jangan sampai kembali ke Mekah, apalagi sampai mati di Mekah dan dikubur di Mekah. Termasuk diantaranya Sa'ad ibn Abi Waqqas yang mengatakan kepada Rasulullah, ukhallaf ba'da ashabi ya Rasulullah, apakah aku akan ditinggal di sini ya Rasulullah setelah sahabat-sahabatku hijrah? Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bahwa engkau akan sehat, engkau akan kembali, bahkan engkau akan memberikan manfaat kepada kaum muslimin dan akan memberikan madarat kepada orang-orang kafir. Ikhwan fillah na'azakumullah, tentunya hadis ini dimuat dalam kitabul wasaya atau babul wasaya. Apa kaitannya, apa syahidnya? Syahidnya adalah ucapan Rasulullah SAW yang melarang Sa'ad untuk mewasiatkan sebagian besar hartanya. Tidak boleh 2/3, tidak boleh setengah. Tetapi ketika bilang 1/3, itu pun Rasulullah mengatakan ats-tsuluts wa ats-tsuluts katsir. 1/3 silakan, tapi 1/3 itu sudah banyak. Artinya 1/3 pun sudah banyak itu. Maka berarti dari ucapan Rasulullah ini mendapatkan satu pelajaran penting dalam kitabul waris atau dalam babul waris, wirasah. Hampir semua orang berbicara waris dan bicara wasiat pasti mereka akan berbicara tentang hadis Sa'ad ini. Maka penting untuk dihafal semua dengan kisahnya dari ucapan Sa'ad dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat kalimat-kalimat yang asing di dalam hadis ini. Yang pertama asy-syatru, setelah Rasulullah SAW mengatakan la, tidak boleh 2/3, maka Sa'ad mengatakan asy-syatru, fasy-syatru ya Rasulullah. Apa makna fasy-syatru ya Rasulullah? Asy-syatr yajuzu jarruhu bil 'athfi 'ala thulutsayn, boleh dia dijarkan bil 'athf 'ala thulutsayn karena dia mengikuti thulutsayn. Bisa juga fasy-syatru dengan dhamma, bisa fasy-syatri karena mengikuti ats-tsuluts yang pertama. Kenapa yang tsuluts yang pertama? Apa mauqi'uhu min al-i'rab? Hah? Ats-tsulutsayn. Hah? Baik, majrurun bil ba. Dia majrur karena ba. Apakah boleh aku mewasiatkan bi tsulutsayy mali ya Rasulullah? Bi tsulutsayy. Bi tsulutsayy berarti dia jarun wa majrur. Ba harfu jarnya, kemudian tsulutsayy dalam keadaan majrur. Baik. Sekarang yang kedua, fasyatri ya Rasulullah. Apakah fasyatri atau fasyatru? Boleh asyatri karena ngikut. Kalau ngikut berarti maknanya bisulusai wa bisyatri ya Rasulullah, begitu maknanya. Bisa juga merupakan kalimat pertama atau yakni kalimat mubtada pembukaan, maka diulangi kembali dengan rafa fasyatru ya Rasulullah. Bayyana Az-Zamakhsyari annahu yajuzu nasbuhu 'ala taqdiri fi'l mahdhuf huwa 'amil nasbihi ay a'yun a'in wa yutlaq 'ala ma'anin minha an-nasf wa huwa al-murad huna. Sedangkan maknanya asyatr adalah nasf, sedangkan i'rabnya bisa dengan kasrah, bisa dengan nasb dalam keadaan dia sebagai maf'ul dari fi'il yang mahdhuf. Naam. Sedangkan kathir, bitha, wa thulutu kathir, ma'ruf, ya, sudah dikenal. Bitha il musallathah fi aksari riwayatil hadis. Di kebanyakan riwayat-riwayat hadis adalah dengan sa al musallathah. Musallathah, yang ini dengan titik tiga. Wahuwal mahfud, dan itu yang terpelihara di dalam bahasa Arab. Yang ini yang terjaga dan dipakai dalam bahasa Arab. Qala an-Nawawi, berkata An-Nawawi, huma sahihani. Antadhar bi fathil hamzah ala ta'lil wa bi kasriha ala syartiyah. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, innaka, kalau engkau antadhara warathataka, engkau tinggalkan antadhara warathataka bi fathil hamzah ala ta'lil, difathahkan hamzahnya sebagai ta'lil, menunjukkan alasan kalau engkau begini. Dikasriha ala syartiyah, dikasrahkan kalau ala syartiyah. Nah, intadhar, jika demikian. Boleh dibaca intadhar, bisa dibaca antadhar. Dua-duanya boleh. Kalau dengan fathah berarti ala ta'lil, menunjukkan alasan ta'lil. Tetapi kalau dengan in berarti syartiyah. In tadar, kalau engkau ninggalkan begini, maka begini. Ada jawabnya kalau syartiyah. Baik. Ala kulli hal, kataan Nawawi rahimahullah, huma sahihan, kedua-duanya sahih. Warada ba'duhum al-kasr li'adami salahiyati khair. Jawaban idla fa'a fiha. Dan dibantah oleh sebagian mereka yang kasrah li adami salahiyati khair, karena tidak cocok dengan kalimat khair. Dikatakan innaka antadhar, kalau intadhar warathataka agniya'a, kemudian khairun, tidak cocok. Kenapa? Karena kalau dengan kasrah syartiyah, kalau syartiyah mestinya ada syarat, ada jawabuha. Tetapi ini tiba-tiba ada kalimat khairun, maka yang tepat adalah antadhara. Sehingga an bersama tadhar menjadi masdar, menjadi mubtada, maka khairunnya sebagai khabar. Selesai. Sempurna jumlahnya. Jumlah mufidah. Sedangkan dengan kasrah tidak cocok jawaban, tidak cocok sebagai jawaban dari in asyartiyah. In tadhar warathataka aghniya'a khairun. Kok khairun? Mana jawabnya dari asyartiyah? Idla fa'a fiha, karena tidak ada fa' padanya. Wallahu a'lam. Baik, berarti walaupun dikatakan oleh Nawawi rahimahullah huma sahihan, tetapi diisyaratkan bahwa yang lebih sahih dari keduanya adalah dengan fathah atau dengan kasrah? Dengan fathah. Karena dengan kasrah masih ada yang mengkritiknya dengan menyatakan bahwa khair tidak cocok sebagai jawaban karena tidak ada fa padanya. Mestinya kalau in kada fa kada. Ya toh? Seringkali dengan fa atau dengan fi'il mudhari yang mansub atau majzum. Majzum bukan mansub. Nah. Aib, Ibn Malik yara anna khair huwa al-jawab. Sedangkan Ibn Malik mengatakan bahwa khair itu jawab. Wal fa muqaddarah, walaupun tidak ada fa, tetapi di sana fa-nya muqaddarah, dianggap ada di sana. Wal ma'na fa huwa khair. Berarti kalau dengan in tadar warasataka aghniya'a fa huwa khairun, begitu. Tapi fa huwanya mahdhufun. Taib. An taj'al al-jumlah biduni syai' mahdhuf hadha ahsan wa afdal. Ya kan? Nah, kalau dua-duanya boleh. Maka sesuatu yang mahdhuf sering tidak diketahui oleh sebagian orang, tetapi kalau tidak perlu atau tidak memakai sesuatu yang mahdhuf, maka muttafaq, semuanya memahami. Wallahu ta'ala alam. Al-muhim, qala an-Nawawi fil awal huma sahihani, keduanya adalah sahih. Baik. Kalimat alah jam'u a'il, wal alah al-fuqara, man 'ala min 'ala ya'ilu idza iftaqara. Kalimat 'alah itu adalah jamak dari 'ail, sedangkan 'alah adalah fuqara. Min 'ala ya'ilu, dari 'ala ya'ilu maknanya idza iftaqara. Wal 'ailah al-faqr, sedangkan 'ailah al-faqr. Naam. Kalimat yatakaffafuna an-nas ma'khudun minal kaffi kaffil yad ay yas'aluna an-nas bi'akuffihim. Ma'na yatakaffafun yani yas'aluna an-nas, meminta pada manusia dengan telapak tangan mereka. Jadi yatakaffaf hakadha, pak paring pak, bu paring bu, ada yatakaffaf namanya, dengan tangan, dengan telapak tangan. Maka kalimat yatakaffafuna an-nas itu adalah untuk menunjukkan bahwa kalau kalian meninggalkan ahli waris kalian miskin, meminta-minta pada manusia, maka tentu ini akan merendahkan mereka. Lebih baik ditinggalkan mereka dalam keadaan cukup daripada ditinggalkan mereka dalam keadaan miskin. Ya takaffafuna an-nas, yang akhirnya meminta pada manusia. Sedangkan kalimat Sa'ad ibn Khawlah adalah yarsi, merupakan risa. Risa itu adalah memberitakan berita sedih. Memberitakan berita kematian diantaranya. Atau berita bukan hanya kematian, berita yang menyedihkan. Nisbah ila ummihi wa huwa Quraisy Amiri min jama'ati Abi Ubaidah ibn al-Jarrah. Sa'ad bin Khawlah ini dinisbatkan kepada ibunya, dan dia adalah seorang Quraisy Amiri dari Bani Amir, dari jamaahnya, dari sukunya Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Wa qila farisi min al-Yaman, dikatakan pula bahwa beliau ini adalah seorang dari Persia, farisi dari Yaman. Halafa Bani Amir, tetapi kemudian dia menjadi halif Bani Amir. Halif adalah yang digabungkan, bergabung dengan Bani Amir, sehingga dikenal sebagai Bani Amir padahal asalnya adalah dari Faris, dari Yaman, karena dulu jadi satu antara Persia dengan Yaman. Badriyun min fudala'i sahabah. Sa'ad ibn Khawlah adalah badri, seorang sahabat yang ikut dalam perang Badr. Berarti seorang sahabat yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari. Ketika Rasulullah menyatakan إنك لا تدري يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم. Maka kalau sahabat disebut badri, badri, badri, maknanya adalah bahwa sahabat itu adalah seorang yang mulia, mendapatkan kemuliaan yang tinggi karena ikut dalam perang Badar dan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebagaimana diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah melihat ahli Badar dan berkata kepada mereka, "I'malu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum." Silakan berbuat apapun kalian, aku sudah mengampuni kalian. Ini jaminan ampunan bagi ahli Badar. Dan di antara mereka adalah Sa'ad ibn Khawlah ini. Sehingga jangan dengan berita kalau beliau wafat di Mekah atau meninggal di Mekah kemudian merendahkan beliau. Tidak. Beliau adalah seorang mulia, seorang ahli Badar yang mendapatkan keutamaan Badar. Min fudala'is sahabah, dari sahabat-sahabat yang mulia. Tuwfiya bi Makkah fi hajjatil wada'. Beliau meninggal di Mekah pada haji wada'. Karena tahtahu Subay'ah bintil Harith. Dan di bawah beliau maksudnya istrinya. Biasa orang-orang Arab mengatakan demikian. Tahta. Di bawahmu bisa istrinya, bisa anak-anaknya. Kalau pertanyaannya kam tahta, berapa di bawahmu? Maka kamu harus menjawabnya dengan benar. Jangan kamu lihat ke bawah. Berapa ya di bawah saya? Enam. Berarti dia tidak mengerti bahasa Arab. Kalau dikatakan kam tahtak, jawab berapa anaknya. Kalau belum punya anak, jawab berapa istrinya. Nah, di sini dikatakan tahtahu Subay'ah bintil Harith. Istrinya adalah Subay'ah bintil Harith. Fatuwfiya anha wa hiya hamil. Dalam keadaan meninggal, sedangkan dia dalam keadaan hamil. Wa qad rassalahu an-nabi. Dan Nabi memberitakan berita kesedihan. Li'annahu tuwfiya fil baladil lati hajara minha. Berarti yang sedih apanya? Bukan kematiannya, tetapi sedihnya adalah beliau wafat di baladil lati hajara minha, meninggal di tempat yang sudah ditinggalkan dalam hijrah. Yang sudah ditinggalkan dia Mekah itu ke Madinah, kok dia meninggal justru di Mekah. Maka ini yang menyedihkan. Fada'a sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam li ashabihi. Maka Rasulullah sallam mendoakan untuk seluruh para sahabat-sahabatnya, an yutimma lahum hijratahum, agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan hijrah mereka, menyempurnakan hijrah para sahabatnya. Dan tentunya yang langsung berkaitan dengan doa ini adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas yang ada di hadapannya, karena ucapan Rasulullah sallam adalah kepada Sa'ad. Maka maknanya adalah Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la siyama Sa'ad. Didoakan Rasulullah SAW dan doa beliau makbul sehingga Sa'ad bin Waqqas sehat kembali dan kemudian jihad kembali. Bahkan Rasulullah wafat, Sa'ad bin Waqqas masih hidup radhiyallahu ta'ala anhu. Al-makna al-ijmali, maknanya secara ringkas walaupun sudah kita terangkan sedikit, kita lihat dari syarah Syekh Al-Bassam. مرض سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حجة الوداع مرضا شديدا. سعد بن أبي وقاص dalam keadaan sakit pada haji wada dengan sakit yang syadid, sakit yang keras. خاف من شدة الموت, من شدته الموت. Beliau khawatir karena kerasnya sakit beliau, beliau khawatir akan datang kematian. فعاده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كعادته. Maka Nabi pun menengoknya sebagaimana kebiasaan beliau. Kalau sahabat-sahabatnya sakit, beliau menengoknya. Ka'adatihi fitafaqqudi ashabihi wa muwasatihi iyahum. Sebagaimana kebiasaan beliau, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tafaqqud ahwal ashabihi. Tafaqqud arti memeriksa, mengawasi kemana fulan, kemana fulan, kemana fulan. Kalau ada yang sakit, ditengok. Kalau ada yang tidak terlihat, ditanya kemana fulan. Kalau ada sesuatu, tanya kenapa alasannya. Ini khonifidina azakumullah, keadaan Rasulullah SAW dan kebiasaan beliau adalah kebiasaan pemimpin. Kebiasaan pemimpin yang teladan. Yang patut diikuti oleh semua para pemimpin. Memeriksa bagaimana sahabat-sahabatnya, bagaimana pegawai-pegawainya, bagaimana anak buahnya. Dan bukan hanya diperiksa, kalau sakit ditengok. Kalau butuh bantuan, dibantu. wa muwasatihi iyyahum, dan bagaimana Rasulullah SAW menyayangi mereka. Fadzakara Sa'ad linnabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min ad-dawa'i ya'taqid annaha tusawwigh lahu at-tasadduq bil kathiri min malih. Maka Sa'ad menerangkan kepada Rasulullah SAW, menyebutkan ad-dawa'i. Ad-dawa'i jamak dari da'i, artinya faktor-faktor pendorong. Menyebutkan faktor-faktor pendorong yang mendorong dia untuk bersedekah dengan sebagian besar hartanya. Yani yang yaqtaqid annaha tusawwir, yang beliau yakin faktor-faktor tadi tusawwir lahu tasadduq bil katsir, akan membolehkan dengan faktor-faktor tadi, akan memaklumi dia bersedekah dengan sebagian besar hartanya. Maka dia sebutkan satu persatu faktor-faktornya. Ya Rasulullah, innani qad istadda bil wajah, sekarang sakitku sudah demikian keadaannya, ini sudah keras. Alladhi akhafu minhu al-maut, aku khawatir akan mati. Wa inni sahib malin kathir, sedangkan aku pemilik harta yang banyak, ini orang kaya. Wa innahu laysa minal waradha ad-du'afa, sedangkan tidak ada pada dia waradah kecuali ad-du'afa. Nah, alladzina akhsha alaihimul ailah, tidak dikhawatirkan mereka akan miskin. Wadda'a' illa ibnatun wahidah, tidak memiliki ahli-ahli waris yang dikhawatirkan akan miskin atau dikhawatirkan akan kekurangan kecuali seorang wanita satu. Fa ba'da hadza, setelah ini semua, hal atasaddaq bithulutsayyi mali, apakah boleh aku bersedekah dengan 2/3 hartaku? Perhatikan ikhwan fillah a'azakumullah. Ad-dawa'i sudah disebutkan. Apa saja dawa'inya? Saya sudah tidak membutuhkan harta itu karena saya kemungkinan besar akan wafat dan sudah ada tanda-tandanya, yaitu sakit keras ini. Ya Rasulullah, aku sudah sakit keras sebagaimana engkau lihat. Yang kedua, dalam keadaan aku orang kaya, jadi kalaupun aku berikan 2/3, sepertiganya itu masih banyak. Begitu. Mafhum? Sepertiga yang disisakan itu masih banyak. Demikian pula yang akan mewarisi, bukan laki-laki sekian, tidak ada kecuali satu dan perempuan lagi. Maka dengan ini, faktor-faktor ini, saya akan sedekahkan 2/3 hartaku. Subhanallah. Faktor-faktornya, kalau kita menghitung dengan matematik, mungkin akan mengatakan pantas, nggak apa-apa begitu. Iya kan? Sekarang biasanya laki-laki dengan perempuan disebutkan dalam Al-Quran apa bandingnya? Hah? 2:1 toh? Baik, 2:1. Sekarang kalau 2:1, harta warisnya Sa'd bin Waqqas dibagi 3. Maka 1 buat anaknya yang perempuan, yang 2/3 disedekahkan seluruhnya. Menurut dia sudah cukup itu. Sudah cukup, karena haknya perempuan segitu. Sedangkan ini untuk sedekah, anggap itu adalah hakku, dan kemudian aku berikan pada fuqara masakin, karena aku akan wafat. Mafhum? Ternyata Rasulullah SAW mengatakan, la. Qala Nabi SAW, la. Jangan. Qala fasyatr, ya Rasulullah. Kalau begitu setengah, ya Rasulullah. Fasyatra, ya Rasulullah. Qala la, setengah pun tidak boleh. Qala fatsulus, kalau begitu atsulus. Thulutha, au thulusi, au thulutsu. Hah? Bisa thulusi ma'tufun ala thulutsai fil awal. Bisa pula thulutha dalam keadaan dia maf'ul dari amil mahdhuf. Baik. Qala fatsulus ya Rasulullah. Faqala la mani' min at-tasadduq bis-thulutsi ma'a annahu katsir. Kalau sepertiga tidak mengapa, walaupun itu sudah banyak. Ini makna. Ini makna dari ucapan Rasulullah SAW, ats-tsuluts, fats-tsuluts katsir. Ya, sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak. Maknanya la mani' min at-tasadduq bis-thulutsi ma'a annahu katsir. Tidak mengapa untuk bersedekah 2/3 sepertiga tadi padahal sepertiga itu sudah banyak. Fanuzul ila ma dunahu minar rubu'i wal khumsi afdal, maka turun dari sepertiga, dikurangi dari sepertiga kepada seperempat atau 1/5 itu afdal, itu lebih baik. Karena Rasulullah menyatakan ats-tsulutsu katsir, 1/3 itu banyak. Tsumma bayyana lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-hikmah fi an-nuzul fi as-shadaqah min akthar al-mal ila aqallihi bi amrayn. Kemudian Nabi SAW menerangkan kepada beliau radhiyallahu taala anhu hikmah kenapa harus dikurangi sedekah tadi, an-nuzul fi sedekah, jangan aktsaril mal, jangan kebanyakan harta kepada aqalli, tetapi kepada sebagian kecil. Jadi tidak boleh sebagian besar tapi sebagian kecil, setengah pun tidak boleh, karena setengah itu berarti imbang yang disisakan dengan yang disedekahkan. Tidak boleh, yang disedekahkan harus lebih kecil daripada yang ditinggalkan untuk ahli waris, berarti 1/3 ke bawah. Alasannya apa? Disebutkan alasannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa huwa annahu in mata wa qad taraka warasatahu aghniyaa muntafi'ina bi birrihi wa malihi fadhalika khair. Alasannya kalau dia meninggal kemudian meninggalkan ahli warisnya dalam keadaan kaya, dalam keadaan dia bisa mengambil manfaat dari hartanya untuk kebaikan-kebaikan, untuk amalan-amalan saleh, fadhalika khair, maka itu lebih baik. Min an yukhrijahu minhum ila ghairihim, daripada dikeluarkan dari mereka kepada selain mereka, wa yada'ahum ya'ishuna ala ihsanin nas, daripada kemudian mereka dibiarkan hidup dengan bergantung pada orang lain. Kalau dibiarkan harta itu pada ahli waris, maka ahli waris itu bisa mengambil manfaat dan kecukupan dari harta itu, dan mereka bisa mensedekahkannya kalau mereka mau dan kalau mereka sudah merasa lebih, sehingga mereka bisa mendapatkan kemuliaan, mendapatkan harta dan mendapatkan kemuliaan. Kemuliaan apa? Kemuliaan tangan di atas memberikan pada orang lain. Tetapi kalau disisakan dalam keadaan sedikit atau ngepas, bisa jadi kurang, sehingga dia meminta pada manusia, akhirnya ya'ishuna ala ihsanin nas, hidup dalam keadaan bergantung pada kebaikan orang lain. Ini tentunya akan merendahkan. Dan kemudian lebih parah lagi, bahwa dia tidak bisa beramal saleh dengan berinfak. Harusnya kalau dia disisakan warisannya dalam keadaan cukup, dia akan bisa bersedekah. Ini ikhwan fillah na'udzubillah, alasan yang pertama. Yang kedua, imma an yabqa, atau bisa jadi engkau hidup. Ini kemungkinan pertama, engkau mati. Kalau engkau betul-betul mati dalam keadaan engkau sudah mengeluarkan 2/3 hartamu, ahli warismu, dalam keadaan miskin, dikhawatirkan ya takaffafunan nas. Kemungkinan kedua, kalau ternyata engkau enggak jadi mati, bagaimana? Hartanya engkau sudah infakkan semuanya fizabilillah. Maka dikatakan wa imma an yabqa, bisa jadi engkau tidak mati, yabqa, yani tidak mati sekarang maksudnya, dan kemudian yajid malahu fayunfiquhu fi turuqis syar'iyyah, bisa jadi engkau akan menggunakannya nanti di jalan-jalan yang syar'i, wa yahtasibul ajr indallah, dan engkau akan mendapatkan pahala di sisi Allah, fayujar ala dzalik, dan engkau akan mendapatkan pahala. Jadi kalau ternyata hidup, maka semua apa yang kau infakkan untuk anakmu, untuk istrimu, sampai apa yang kau letakkan di mulut istrimu, itu semuanya sebagai sedekah yang ujir tabiha, yang engkau akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta fi aujaban nafaqah alaihi wa huwa ma yut'imuhu zawjahu, sampai-sampai nafkah yang paling wajib, yaitu yang diberikan kepada istrinya sebagai ma'isyah, yut'imuhu zawjahu, yang dia beri makan istrinya, itu pun ada pahalanya. Thumma khawfa Sa'ad, setelah diberitakan oleh Rasulullah SAW dua alasan ini, kalau engkau betul-betul wafat, maka engkau meninggalkan anakmu dalam keadaan kaya lebih baik daripada engkau meninggalkan dia dalam keadaan miskin. Kalaupun engkau ternyata tidak meninggal, maka harta itu bisa kau gunakan untuk nafkah istrimu, anak-anakmu, dan bisa untuk perkara-perkara syar'i, amalan-amalan saleh yang kau akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khafa Sa'ad an yamuta bi Makkah. Setelah itu, setelah menerima Sa'ad dari nasihat Rasulullah, Sa'ad khawatir Dia khawatir akan meninggal di Mekah. Ya Rasulullah, ukhallafa ba'da ashabi, apakah aku akan ditinggalkan di Mekah setelah sahabat-sahabatku? Ya, ini khawatir akan meninggal di Mekah yang dia telah tinggalkan karena hijrah, karena Allah Subhanahu wa taala. Fayanqus dalika min thawabi hijratihi, dan dia khawatir akan berkurang pahala hijrahnya. Fa akhbarahu an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu lan yukhallafa qahran fil balad allati hajara minha. Maka Nabi mengkhabarkan bahwasanya dia lan yukhallafa qahran fil balad allati hajara minha fa ya'mal fihi amalan ibtigha'a thawabillahi illa izdada bihi darajah. Tidaklah dia ditinggalkan qahran fil balad allati hajara minha, di negeri yang dia telah hijrah daripadanya, kemudian dia beramal dengan amalan saleh yang mengharapkan pahala dari Allah, kecuali izdada bihi darajah, kecuali engkau akan naik derajatnya. Kalau para sahabat pulang dan Sa'd bin Abi Waqqas dalam keadaan di Mekah karena sakit, enggak bisa berangkat safar, maka dia dalam keadaan sakit di Mekah, itu pun kalaupun ditinggal, kamu beramal dengan amalan saleh, kamu akan mendapatkan pahala walaupun kamu di Mekah. Ini ucapan Rasulullah SAW. Ini lan yukhallaf, tidaklah engkau ditinggal kecuali engkau akan mendapatkan pahala kalau engkau beramal dengan amalan saleh yang mengharapkan wajah Allah. Tsumma basyarahu sallallahu alaihi wasallam bima yadullu ala annahu sayabra. Kemudian Nabi menghabarkan satu berita gembira bahwa beliau akan sembuh. Bahwa Sa'd bin Waqqas akan sembuh. Ada isyarat ya. Kalau bukan berita yang tegas, berita isyarat. Bima yadullu ala annahu sayabra, yang menunjukkan bahwa dia akan sembuh dari sakitnya. Wa yanfa'allahu bihil mu'minin, yang Allah akan memberikan manfaat dengan dia kepada kaum muslimin, dan akan membuat madarat terhadap orang-orang kafir dengan sebab dia juga. Fakana kama akhbar as-sadiqul masduq, maka ternyata terbukti Sa'd bin Abi Waqqas sehat kembali dan kemudian berjihad kembali, berperang fisabilillah. Faqad bari'a min maradihi, beliau sembuh kembali. Wa sara al-qa'idul a'la, bahkan beliau menjadi pemimpin tertinggi dalam perang jihad melawan Persia. Wa nafa'allahu bihil islam wal muslimin, maka dengan jihadnya dia, dengan memimpin peperangan, dia telah memberikan manfaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala, atau lebih tepatnya Allah telah memberikan manfaat dengan sebab Sa'd bin Waqqas kepada Islam dan kaum muslimin. Wa fataha al-futuh wa darra bihi syirk wal musyrikin, maka terjadilah futuhat. Fataha al-futuh adalah dibukanya negeri-negeri, dibukanya kota-kota oleh Sa'd dan pasukannya. Wa darra bihi syirk wal musyrikin, yang akhirnya menimpakan madarat dan kejelekan kepada kesyirikan dan kepada kaum musyrikin. Idda'a urusyuhum, kenapa madarat? Karena telah runtuh singgasana mereka. Yang tadinya megah besar kesyirikan di sana, tiba-tiba runtuh dengan datangnya pasukan yang dipimpin oleh Sa'd bin Abi Waqqas. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan takdirnya, maka runtuhlah singgasana-singgasana kesyirikan. Tsumma da'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam li'umumi ashabi. Setelah itu Nabi mendoakan kepada keumuman para sahabat, an yuhaqqiqa lahum hijratahum, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka pahala hijrah mereka yang sempurna. Wa an yaqbalaha minhum, dan agar diterima sebagai pahala atau sebagai amal ibadah. Wa an la yaruddahum an dinihim, dan agar mereka jangan berpaling dari agamanya. Au anil bilad, atau jangan berpaling dari negeri hijrah atau darul hijrah yang mereka telah hijrah kepadanya dan meninggalkan Mekah. Jangan sampai mereka kembali ke Mekah dan meninggalkan Madinah. Ini doa Rasulullah SAW untuk para sahabatnya. Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Ya Allah, langsungkanlah hijrah mereka, sempurnakanlah hijrah mereka, dan berilah pahala kepada mereka karena hijrah mereka. Faqabilallahu ta'ala minhu dhalik, maka Allah pun mengabulkan doa Rasulullah SAW. Walahul hamdu wal minnah, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala pemberiannya. Walhamdulillahilladzi a'azza bihimul Islam, Dan segala puji bagi Allah yang Allah telah memuliakan Islam dengan adanya mereka. Allah memuliakan Islam dengan sebab keberadaan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.